geboy, geboy muzair. Nangeningenong, nangeningenong, peduli pot Bandung ngedengezer. Mustafa jadi gak kuat, Mustafa tergila-gila. Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Di geboy, geboy muzair. Nangeningenong, nangeningenong, peduli pot Bandung ngedengezer. Mustafa jadi gak kuat, Mustafa tergila-gila.